Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di ruangan yang bernama Dialog Tidak Tega. Kali ini kita masih berkutat tentang apa yang ada di sekitar saya, apa yang menjadi pengalaman saya. Kali ini saya akan menyorot diri saya sendiri dan mungkin juga teman-teman seprofesi saya tentang apa yang kita lakukan. Misalnya begini, dalam suatu diagnosis penyakit misalnya, kita harus selalu berkutat pada apa yang namanya dengan standar standar akademis atau standar klinis atau apapun namanya, dan itu bersumber kepada buku besar atau textbook. Itu pattern yang ada di dalam sistem akademik ataupun rumah sakit. Nah, tetapi itu mempunyai keterbatasan, bahwa textbook minded itu sangat mempunyai keterbatasan. Itu yang saya alami. Saya lebih sering mengalami sesuatu yang di luar textbook. Satu contoh pernah pula saya tulis di canun.com ketika suatu sore saya ditelepon oleh almarhum Dr. Antok. Le, aku di pasien, tolong ditilii. Iya, iya mas. Dalam hati saya, aku kok nilai pasien apa ya? Informasi berikutnya, Mas Antok, Dr. Antok itu bilang bahwa ini pasien demam berdarah pada hari yang keempat kelima. Di dalam textbook demam berdarah hari keempat kelima itu adalah suatu fase kritis. Di mana ya atau tidak itu biasanya ditentukan di dalam hari itu, di dalam bilangan itu. Singkat cerita, saya masuk ke ruangan di klinik 45 di daerah Patangpuluan. Saya ketemu sama ibunya, anaknya terbaring dalam keadaan dia berdarah, artinya BAB-nya berdarah, kencingnya berdarah. Itu fase-fase kritis seseorang. Ditunggui oleh seorang ibunya, ibunya bilang, "Dokter, tolongin saya." Saya diam, kemudian saya akan berusaha, Bu. Saya sendiri juga bingung sebenarnya mau diapain itu, karena demam berdarah itu suatu misteri yang sampai sekarang tidak ada obat satupun yang bisa menyembuhkan si virus itu. Saya lari, saya telepon Cak Nun. "Cak, saya punya permasalahan seperti ini. Apa sih yang harus saya lakukan? Saya benar-benar saya mentok terhadap keilmuan saya." "Ya wes, Al-Fatihah wae." Bacakan Al-Fatihah dan ibunya disangoni Al-Fatihah. Saya masuk lagi ke situ, ke ruangan itu. "Nyun sewu, Ibu, agamanya apa atau apapun?" Saya baca dulu Al-Fatihah untuk si anak, baru kemudian saya tanya. "Saya Muslim." Kemudian, "Bu, tolong dibacakan Al-Fatihah." "Jih, Pak Dokter." Itu out of textbook ya? Oh, sama sekali. Sama sekali out of textbook. Nah, pada hari ke-6, ke-7, Mas Antok kembali telepon saya lagi. "Leh, pasienmu sampai, sesok mungkin harta uleh ke." Saya merinding mendengar itu. Ketidaktahuan saya, ketidakmampuan saya secara medis itu dijawab oleh Tuhan dengan saya menelpon Cak Nun. Kemudian Cak Nun memberikan saya Al-Fatihah. Nah, saya pengen Cak Nun mengelaborasi ini. Apa sih sebenarnya di balik itu semuanya? Ketika saya tidak mampu, ketika saya sudah mentok kepada textbook, dan pada waktu itu mungkin saya sedikit melupakan Tuhan. Karena saya terus, kalau ini mestinya harus begini, harus diberikan ini, tetesannya harus sekian, itu semuanya kan matematis. Yang orang... Ya. Respon saya gini, Pak Dokter ya. Saya itu sangat senang, sangat menghormati, dan sangat menjunjung seluruh ijtihad di wilayah ilmu kedokteran yang menghasilkan textbook yang banyak mengenai sakit dan diagnosis dan terapi itu. Yeah. Jadi saya sangat memuji itu. Itu adalah kemuliaan para ilmuwan kedokteran. Itu semua saya junjung, saya puji, dan dalam praktek hidup saya juga saya tidak pernah meremehkan itu dan tidak pernah tidak percaya kepada itu. Gini, kalau saya kan pakai terminologi yang mungkin agak berbeda dengan kebanyakan orang ya. Hidup itu kalau menurut Islam itu ada sesuatu yang sifatnya qot'i, ada sesuatu yang dhanni. Qot'i itu mutlak benar, dhanni itu duga-duga, hipotesis, hypothetical gitu ya. Ya, itu qot'i dan dhanni. Jadi itu pasti sama hipotesis, duga-duga gitu. Atau kalau pakai bahasa dan kasus yang lain itu ada muhkamat sama mustabihat. Muhkamat itu artinya sesuatu yang sudah diteliti, didata, dielaborasi, dianalisis, kemudian disimpulkan sedemikian rupa, kemudian disepakati oleh sangat banyak ahli, itu namanya muhkamat. Ya. Bahkan muhkamat itu dalam Quran itu ya memang betul-betul ada ayat Tuhan yang muhkamat. Sementara ada Tuhan sendiri memberikan ayat-ayat yang menyangkut kasus kehidupan yang subhat atau mustabihat, muhkamat dan mustabihat. Mustabihat itu sebenarnya juga tidak aneh dalam hidup. Kalau yang sederhana misalnya Mas Edot ya, hemat sama pelit itu kan ya mustabihat ya. Iya ta? Operasionalnya sama. Iya. Tapi itu apakah itu hemat atau pelit kan hanya diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi banyak sekali kasus dalam hidup itu yang harus kembali kepada masing-masing. Karena kamu yang tahu. Karena sama dengan orang sholat itu dalam rangka apa dia sholat itu? Dalam rangka merayu calon mertuanya supaya kelihatan mertua. Ataukah dia memang taat kepada Tuhan, kan yang tahu masing-masing orang. Nah sekarang semua textbook itu menurut para dokter sendiri itu muhkamat apa mustabihat? Itu qot'i apa dhanni? Kalau qot'i itu mutlak benar. Kalau dhanni itu ya bisa jadi benar. Tapi kadang-kadang ada bukti bahwa ternyata ini juga belum tentu benar. Kan gitu. Jadi sekarang kan tergantung teman-teman kedokteran, teman-teman dokter itu melihat textbook itu sebagai kebenaran mutlak atau kebenaran relatif, kan begitu. Kembali ke situ sebenarnya. Nah, sekarang kalau kita memperluas dari kata relatif dan mutlak itu, kembali kepada hakikat hidup ini secara keseluruhan. Kan manusia kalau dalam pengertian kemutlakan Tuhan ya, kalau kita percaya sama Tuhan itu yang mengatur ini semuanya ya, angin bergerak kemana, banjir itu kan bukan ada air yang kejam. Banjir itu kan adalah kesembrono manusia di dalam mendistribusikan ruang-ruang yang bisa dilewati air. Jadi tidak ada banjir, yang ada adalah manusia sembrono terhadap tata ruang untuk air kan gitu. Sekarang untuk sembuh dan tidak sembuh dalam konteks itu tadi kan berarti sejauh-jauh yang manusia lakukan kan ikhtiar, usaha. Tapi yang mengambil keputusan tetap Tuhan. Jadi bisa ada orang sakit disembuhkan atau di treatment oleh dokter dan sembuh. Ada orang sakit di treatment dengan memenuhi textbook tidak sembuh. Ada orang sakit yang tidak diapa-apain sembuh bisa juga. Yeah. Nah sekarang kita harus tahu sebenarnya siapa pengambil keputusan untuk sakit dan untuk sembuh. Itu maksudnya. Yeah. Saya kira ini harus menjadi kesadaran setiap pengobat dan penyembuh. Karena kamu bukan Tuhan, kamu tidak bisa menentukan. Semenit yang akan datang kamu juga tidak bisa menentukan apa-apa. Tapi saya menghormati semua teknologi dan semua hasil karya ilmu kedokteran. Saya hormati. Meskipun tetap dengan pertanyaan, jangan dimutlakan loh. Saya secara pribadi kan pernah mengalami dengan Mas Edot dan teman-teman dokter di Sarjito bahwa seluruh textbook itu tidak berlaku untuk saya. Karena menurut textbook saya, usia saya tinggal 3,5 bulan. Ya. Ternyata saya 3,5 bulan itu kemudian malah gemuk, malah seger. Ya. Sehingga saya harus diet dan seterusnya gitu. Artinya ternyata yang mengambil keputusan bukan textbook. Yang mengambil keputusan utama dalam hidup ini kan ada gitu. Nah yang bertuhan mengatakan ya Tuhan yang menentukan. Bahkan itu sampai ke individu saya gini Mas Edot. Kalau orang tanya, Cak sehat apa enggak? Cak Nun sehat enggak? Ketika saya sehat Alhamdulillah, itu saya koma. Di otak saya teruskan, sehat sampai detik ini. Sejam lagi saya enggak tahu. Jadi kalau pakai di Ma'iyah itu ada gini Mas, ada tiga langit. Langit kemungkinan dan harapan. Langit kedua itu pengetahuan dan keyakinan. Yang langit ketiga adalah kepastian. Kita itu selalu salah menempatkan diri. Kita kan berharap kemudian meyakini, tapi kita tidak mungkin punya kemampuan untuk memastikan. Nah banyak yang bocoran kita meloncat ke kepastian. Ki mesti ngene inggo, ki mesti ngene. Iki tak kene ngene mesti ngene. Ki kemari nganggo iki. Mungkin Tuhan juga bermurah hati pancen mari tenan. Tapi tidak bisa dipastikan bahwa itu akan mari. Jadi makanya dokter itu pengobat bukan penyembuh. Karena untuk sampai ke langit kepastian sembuh itu kan itu betul-betul wilayahnya Allah, wilayahnya Tuhan. Jadi ketika Mas Edot sambat soal pasien demam berdarah itu, saya berada di puncak langit kedua, puncak keyakinan. Punya keyakinan, siapa tahu Tuhan menjadabkan, menjatuh, menaikkan kondisi yang ditangani Mas Edo itu ke langit kepastian. Gitu kan, siapa tahu. Tapi kita kan tidak bisa naik sendiri. Jadi makanya ada kata majedub, itu artinya orang yang dinaikkan oleh Tuhan ke level di atas manusia biasa. Ya. Itu namanya majedub. Nah, yang ini tidak bisa manusia menaikkan dirinya sendiri, tidak bisa. Jadi tidak ada wali mewalikan diri. Yang ada Allah mewalikan seseorang. Tidak ada nabi berusaha secara profesional, berusaha supaya jadi nabi, tidak ada. Yang ada adalah Tuhan menabikan seseorang. Langit kedua ke langit ketiga ini betul-betul tidak ada ilmunya, tidak ada universitasnya, tidak ada kursusnya, tidak ada labnya, tidak ada apapun. Itu betul kehendak Tuhan, maka akhirnya yang saya ambil adalah Al-Fatihah. Sudahlah, sekarang tergantung kemauan Tuhan, kalau bahasa Arabnya insya Allah. Kan gitu Mas Edot. Ya. Nah, kenapa Al-Fatihah? Seluruh wirid, seluruh bunyi yang berusaha naik dari langit kedua ketiga itu bisa-bisa aja diterima Tuhan. Tapi pokoknya semua itu relevan. Kalau bagi Tuhan, semua itu yang diutamakan bukan bunyi wiridmu apa. Ya, yang diutamakan adalah lulus apa tidak hatimu itu ke Allah itu lulus apa tidak, kan begitu. Nah, Mas Edot ikhlas sore itu ya dengan pasiennya, terus langsung membaca Al-Fatihah, terus ibunya juga membaca Al-Fatihah, terus Tuhan berkehendak untuk okay, kalau gitu saya sembuhkan. Mesake. Tuhan tidak tega. Ada satu contoh lagi Mas Edot ya. Jadi Tuhan itu pertimbangannya kan kita bisa tahu, bisa tidak tahu. Menurut kita Tuhan itu begini kalau begini, begitu kalau begitu gitu ya. Tapi kan terserah Tuhan, mau enggak. Ternyata begini kok begitu, atau begitu kok begini, kan terserah Tuhan. Karena dia yang berkuasa. Dia yang punya segala, dia yang bikin kok. Kemarin itu dialog Mushaf Quran Tadabur Ma'iyah Padang Bulan di ITS Surabaya itu koriknya, pembaca Qurannya itu membaca surat Al-Qasr ayat 21 sampai 22. Dan saya kemudian, saya pertanyakan, ini ayat 21 surat Al-Qasr ini adalah ayat yang saya sangat akrab sejak kecil. Ya. Tapi setelah itu kan ada 14 nama Allah yang merupakan struktur sistem perilakunya Allah di dalam menangani kehidupan manusia. Jadi 14 itu harus dibaca semuanya. Dia cuma baca wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim sadaqallahul azim. Loh, itu baru 3. Ini masih ada 11 lagi. Nama Allah yang merupakan manajemennya Allah. Dan misalnya setelah itu kan ada wallahu la ilaha illa huwa Allah yang maharaja. Malikul Kudus, Salam Mu'min, itu kan semua urut-urutannya itu adalah dialektika persyaratan untuk meningkatkan kesuksesan manajemen seseorang atau suatu bangsa atau suatu urusan gitu loh. Malikul Kudus, Salam Mu'minul Muhaiminul, supaya Azizul Jabbaru Mutakabbir, Subhanallah Amma Yusrikun, terus Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Nah, puncak sukses adalah kalau sudah Khaliq Bari' Musawwir, bisa membikin sesuatu, menata sesuatu, dan memperindah sesuatu. Itu sifat 3 yang dari 14 tadi itu. Itu tidak dibaca. Terus saya bilang sama mereka di ITS kemarin ya. Saya sangat senang ayat ini karena dulu saya waktu kecil, waktu balita itu saya melihat ibu saya membaca ayat ini untuk orang yang sakit. Itu ayatnya kan bunyinya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Kalau Al-Qur'an ini aku turunkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur. Akan hancur dan lari terbirit-birit karena takut kepada Allah. Artinya itu kan gambaran simbolisme tentang betapa dahsyatnya energi Al-Qur'an dari Allah ke manusia gitu ya. Nah, ibu saya menyembuhkan orang sakit apa saja waktu itu dengan itu. Nah, itu kan yang Mas Edot lakukan dengan anak demam berdarah itu. Logikanya bagaimana? Kan gitu ya pertanyaan Mas Edot itu. Ibu saya mempersyaratkan berikhtiar menyembuhkan seseorang itu dengan syarat dia melarat, orang iso nang rumah sakit, orang duit duit. Itu masih ada. Jadi ibu saya mau menangani pasien kalau dia miskin. Kalau dia bisa ke rumah sakit, ke rumah sakit. Itu ibu saya. Dan saya mengalami itu sejak kecil. Maka sekarang saya punya pasien beribu-ribu di setiap Ma'iyahan. Itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya punya pengertian, tetapi saya menjalani persyaratan ibu saya tadi. Loh, kalau orangnya harus ditolong, ya ditolong. Dia miskin, loh. Masa kita suruh ke dokter? Tidak punya duit dia. Yeah. Jadi syaratnya ibu saya lucu. Kon anjane wong iku melarat gak nduwe apa-apa nek bojone becak tapi keset anake loro koyo ngene gitu ya ibu saya. Ya apa katene ya ditolong kuduan gitu. Terus ibu saya memakai logika bahwa Al-Qur'an itu adalah rahmat dan penyembuh satu. Nomor dua, kalau Qur'an diturunkan ke kehidupan manusia, maka semua akan kalah oleh Al-Qur'an. Nah, ibu saya yakin misalnya loro tumor ya dikan ini karo ibuku dijemok ini gitu. Terus diwacakan lau anzalna hadzal qur'ana. Kan yang menentukan bukan ibu saya, yang menentukan kan Tuhan. Iya, iya, iya. Kalau Tuhan enggak tega ya wis. Kenapa tidak tega itu kan temanya gini Pak Edot. Pak Edot kan tahu kalau Ma'iyahan itu saya habis Ma'iyahan jam 2 malam, jam 3 malam kan setelah itu ada antrian. Botol. Botol minta di saya tiup airnya atau minta saya tempeleng, minta saya saya tiup keningnya, minta saya ketak, pokoknya semua orang manja sama saya. Terus itu frekuensinya tidak pernah turun, tidak pernah landai, selalu meningkat sampai sekarang. Kemarin di Surabaya saya juga tetap melakukan, jadi sing jenenge botol iku searat-arat ya. Nah, saya kan di Islam kan ada di jamak to. Wis tak jamak iki tak ngene siji-siji 3 jam dhewe iki. Setiap air tak doain 3 jam dhewe akhirnya tak jamak kaya dukun sakti gitu. Saya membaca terus tak kena ini kabeh bismillah fu kabeh gitu. Nah itu kan cuma teknis. Itu kan teknis prosedural, yeah. Itu kan cuma juklak juknis. Yang membuat sembuh tidak sembuh adalah kerelaan Allah kepada saya dan para pasien kan gitu. Nah, saya menjelaskan kenapa kalian antri ini rata-rata terkabul, rata-rata sembuh. Jangan ada satupun yang menyangka bahwa saya punya kemampuan menyembuhkan sakit kalian atau ibu kalian atau keluarga kalian. Jangan ada yang menyangka itu, dan saya sendiri mengharamkan diri saya untuk merasa bahwa saya itu punya kemampuan untuk menyembuhkan atau mengobati orang. Enggak. Saya enggak punya kemampuan apa-apa. Cuman, kamu tahu enggak peristiwanya kenapa kalian sembuh? Kan ketika kalian antri tadi, kan langit kosong, ya kadang ada awan sedikit, itu kan malaikat turun. Terus ngelihat saya itu berdiri dicekeli Pak Deng ini supaya enggak capek itu ya, pinggang saya. Dan saya ngeladeni orang pertama sampai orang ke-300 kan tetap saya tidak turun sedikit pun cinta saya, harapan saya dan kepercayaan saya kepada Tuhan. Nah, terus malaikat kan lihat, malaikat Jibril. Wah, Ainun itu tenanan ya. Wah, Ainun itu tenanan le ngelayani bocah-bocah gitu ya. Ainun itu benar-benar dia tidak berkurang cintanya sedikit pun sampai orang ke-300, 400, 500 tetap cintanya konstan gitu ya. Terus dia lapor sama Allah, ya Allah itu saya enggak tega lihat Ainun sama jamaahnya di lapangan itu sampai berjam-jam antri. Terus Allah, ya sudah sembuhkan. Terus sembuh. Kan cuma gitu dok. Jadi itu soal tidak tega aja. Bukan soal kesaktian, bukan soal kehebatan, bukan textbook, bukan apapun. Kan hidup itu cuma begitu Mas Yadot. Iya. Emang Mas Yadot masih hidup hari ini, saya masih hidup hari ini itu apa peristiwanya? Kecuali Allah tidak tega untuk mengakhiri hidup kita hari ini. Kan gitu kan? Yeah. Itu kan rahmat Allah aja. Gitu loh. Semua itu hanya karena rahmat Tuhan. Kalau tidak ada rahmat Tuhan ya, ya tidak bisa berlangsung Mas. Matahari terbit tiap pagi, angin berhembus terus gitu. Iya. Terus kita makan juga normal toh, beol ya normal. Ya ada yang sakit dikit untuk ujian dan seterusnya lah. Pokoknya semuanya jelas sebenarnya bagi Allah itu. Peristiwa Al-Fatihah tadi itu bukan karena saya punya kesaktian terus berfatwa kepada Edot untuk Al-Fatihah terus jadi sembuh. Enggak, kesimpulan textbooknya begitu. Tapi tidak begitu. Itu betul-betul insya Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, kalau tidak menghendaki tidak terjadi. Baik, jadi begini teman-teman semuanya, kalau kita bisa simpulkan dari dialog masalah sembuh atau tidak sembuh itu menjadi hak prerogatif Allah. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, kalau manusia diberi suatu kebenaran yang lebih apa mayoritas gitu, bukan mutlak, bukan. Jadi misalnya, oh dengan habis ini terus begini, habis begini terus sembuh. Bahwa demam berdarah itu kritisnya 4 hari 5 hari dan seterusnya ya. Bahwa COVID itu begini begini begini itu textbooknya begitu. Textbooknya. Ya. Kalau manusia diberi textbook mutlak, maka dia akan menjadi sombong sebagai manusia. Makanya textbook itu tidak berlaku mutlak menurut saya, tapi itu adalah relatif. Sehingga panduan aja ya. Panduan aja, sehingga selalu ada ruang untuk selalu kembali kepada. Gampangnya gini Mas, jadi textbook, seluruh textbook ilmu kedokteran itu hulu, bukan hilir. Bukan hilir. Itu adalah hulu yang diupayakan manusia, hilirnya tetap Gusti Allah. Ada kekuasaan yang lebih besar, yang lebih menentukan, yang lebih mengambil keputusan, gitu kira-kira. Yeah. Itu saya kira teman-teman semuanya, next kita akan ngomong tentang ilmiah ataupun apa namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.